Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fi din azzakumullah, saudaraku kaum muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata pada malam yang berbahagia ini kita kembali dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam majelis yang merupakan majelis rutin kita pada setiap malam Selasa dengan pembahasan kitab Syarah Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita masuk kepada bab yang berikutnya atau bab yang selanjutnya, yaitu bab Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitabnya Usulus Sunnah, wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, thumma Umaru ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan. Nuqaddimu ha'ula'i thalatha kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalik. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya, setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebaik-baik manusia dari umatul Islam setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nuqaddimu ha'ula'i thalathah, kita mendahulukan mereka bertiga sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka bertiga, lam yakhtalifu fi dhalik, dan para sahabat tidak berselisih dalam hal ini. Yarhamukallah. Naam, thumma ba'daha ulai thalatha ashabu syura al-khamsah, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wa Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad, wa Talha, kulluhum yasluhu lil khilafah, wa kulluhum imamun, wa nadhhabu fi dhalika ila hadith ibn Umarin radhiyallahu anhuma, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun, Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma naskut. Naam, kemudian setelah mereka bertiga adalah ashabus syurah yang lima, yaitu orang-orang yang ditunjuk untuk bermusyawarah dari lima orang, yaitu sahabat Ali bin Abi Talib, kemudian Zubair ibn Awam, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma, kemudian Talha bin Ubaidillah. Semua mereka ini adalah yaslu lil khilafah, semuanya berhak untuk memimpin khilafah. Naam, lima orang tersebut setelah tiga orang dari Khulafa'ur Rashidin yang utama setelah Rasulullah SAW, setelahnya adalah Ashabus Syurah, lima orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, naam, untuk bermusyawarah, naam, di dalam menunjuk khalifah, apakah Ali sendiri atau Uthman ibn Affan. Dan Nah, dan disepakati oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjuk Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan didahulukan keutamaan beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Ali bin Abi Thalib, ashabus syura yang lima adalah Ali bin Abi Thalib, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad dan Talhah. Semua mereka ini yaslu lil khilafah, berhak untuk memimpin khilafah. Wa kulluhum imam, dan semua mereka ini adalah imam, imamu kaum muslimin. Naam, wa nadhhabu fi dhalika ila hadis Ibnu Umar, dan kita menuju kepada hadis Ibnu Umar di dalam menetapkan hal yang demikian ini, yaitu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, kunna na'uddu, kami dulu menghitung dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, wa ashabuhu mutawafirun, dan sahabat-sahabat beliau masih bertebaran. Naam, kami menghitung Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, yakni orang-orang yang utama setelah Rasulullah, kami menghitungnya atau menggolongkannya, yaitu Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Tsumma nasqut, kemudian kita diam. Naam, yakni setelahnya beliau diam, yakni mana yang lebih utama setelah Utsman bin Affan. Kemudian jumhur sahabat setelah Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Naam, hadis Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan Imam Ahmad Syakir berkata isnaduhu sahih, sanadnya adalah sahih. Kemudian yang utama setelah itu, thumma mim ba'di ashabis syura ahlu badrin minal muhajirin, kemudian setelah lima orang yang digelari dengan ashabus syura, setelah mereka adalah ahlu badr, orang-orang yang terlibat di dalam perang al-badr dari kalangan muhajirin. Muhajirin adalah ahlu Makkah yang mereka berhijrah ke Madinah. Nah, maka ahlul muhajirin yang tergolong dalam, yang terikut serta dalam perang Badar, mereka orang yang utama setelah ashabus syura al-khamsah. Kemudian setelah itu ahlu Badar minal ansar, orang-orang yang tergolong dalam perang Badar dari golongan ansar, yaitu ahlul Madinah. Naam, ala qadri al-hijrati was-sabiqa awwalan fa awwalan. Tentunya semua di antara mereka ahlu Badar al-muhajirin, kemudian ahlu Badar al-ansar, keutamaannya adalah sesuai dengan kadar hijrah dan keterdahuluan mereka hijrah atau masuk ke dalam Islam, awwalan fa awwalan, yang terdahulu kemudian yang selanjutnya, yang setelahnya. Nah, maksudnya ketika di kalangan ahlu Badar al-muhajirin tentunya ada yang lebih dahulu masuk Islam, maka dia lebih utama daripada yang terbelakang. Demikian pula ahlul ansar yang lebih dulu mengenal Islam, masuk Islam, lebih utama daripada yang setelahnya. Nah, sehingga ulama mendudukkan bab ini atau pembahasan ini dalam bab tersendiri, bab al-hijrah wal-musabaqah. Nah, bab tentang keterdahuluan hijrah. Nah, dan lebih dulunya masuk Islam, mereka adalah lebih utama. Artinya setelah dirunut atau diurut dari sebab-sebab keutamaan mereka, ketika semuanya sama, maka dilihat as-sabaqnya, yang terdahulu mengenal Islam, maka dia lebih utama daripada yang selainnya. Tsumma afdalun nas ba'da haula yashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnu alladhi bu'itsa fihim. Kemudian seafdal-afdal manusia setelah mereka, setelah ahlu Badr, adalah sahabat Rasulullah secara umum. sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di zaman yang Rasulullah diutus, sementara mereka sahabat masih hidup. Naam, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, kemudian sahabat yang masih hidup di masa itu, mereka adalah orang yang utama setelah Ahlu al-Badr. Naam. Wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi. Dan pengertian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setiap orang yang bersahabat kepada beliau setahun atau sebulan atau sehari atau bahkan sejam. Naam, atau dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tentunya dia muslim, mati dalam keadaan Islam, iman, maka dia adalah sahabat Rasulullah, maka dia adalah termasuk dalam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum pernah melihat, hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah melihat Rasulullah, apa namanya? Mukhadram. Ya, mukhadram. Naam, maka dia tidak termasuk sahabat, disebut dengan mukhadram karena dia sezaman dengan Rasulullah tetapi dia tidak melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, seperti siapa contohnya? Raja Najasyi. Naam, masuk Islam tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka beliau termasuk mukhadram. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibahu, maka dia memiliki keutamaan daripada sahabat, keutamaan sahabat sesuai dengan kadar persahabatannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tentunya ini juga adalah salah satu bab sebab lebih utamanya seseorang sahabat dibanding dengan yang lainnya dari sisi persahabatannya, kadar persahabatannya. Kalau yang bersahabat dengan Rasulullah setahun tentunya lebih utama daripada yang sebulan dan seterusnya. Naam, wa kanat sabiqatuhu ma'ah, dan keterdahuluannya bersama Rasulullah itu juga adalah dianggap adalah satu sebab yang menyebabkan dia lebih utama dari yang lainnya. Naam, wa sami'a minhu, dan dia mendengar dari Rasulullah. Wa nadhara ilaihi nadratan, dan dia melihat Rasulullah sekalipun dengan satu pandangan, satu pandangan. Pernah dia melihat Rasulullah sekali pandang, maka dia termasuk sahabat. Fa adnahum suhbatun huwa afdalu minal qarni alladhi lam yarauhu, maka sahabat yang paling rendah nilai persahabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa afdalu minal qarni alladhina lam yarauhu, dia lebih afdal daripada orang-orang yang berada di zaman yang dia tidak melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Walam laqullaha bi jami'il amal, dan seandainya mereka berjumpa, walau laqullaha bi jami'il amal, kana haula alladhina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'auhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihim min at-tabi'in walau amilu kulla amalil khair. Naam, kita perhatikan kata Imam Ahmad rahimahullah, seandainya orang-orang yang digolongkan sebagai sahabat Rasulullah sekalipun dia melihat Rasulullah sesaat saja, tapi dia tergolong sahabat. Naam, maka mereka ini lebih afdol daripada tabi'in, daripada orang yang bukan tergolong sebagai sahabat, sekalipun mereka itu beramal dengan seluruh amalan kebaikan, sekalipun mereka berjumpa kepada Allah dengan seluruh amalannya, tetap mereka tidak mungkin mengalahkan keafdolan, keutamaan siapa? Yang tergolong sebagai sahabat Rasulullah sekalipun dia melihat Rasulullah hanya sesaat saja. Naam, Ini semua menunjukkan ikhwani fiddin azzakumullah adalah hal yang menjadi mizan bagi kita, menjadi timbangan bagi kita untuk memposisikan diri kita di dalam muamalah kita sesama manusia secara umum dan muamalah kepada manusia secara khusus, yaitu di kalangan kaum muslimin, di kalangan ahlus sunnah, di kalangan salafiyun. Artinya kita melihat dari sisi musabaqah wal hijrah, dari sisi sebab-sebab keutamaan, sehingga kita mengetahui bahwa diri kita tidak lebih utama daripada yang lainnya dan seterusnya. Naam, dengan tetap menjaga daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni al-kubara al-kabir yarham as-saghir was-saghir yuwaqqir al-kabir. Naam, yaitu orang yang tua menyayangi yang muda, yang kecil, dan orang yang kecil menghormati yang lebih besar. Dan kita mengetahui kadar orang-orang yang berilmu atau para ulama yang ada di sisi kita atau di tengah-tengah kita. Naam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wala yuwaqqir kabirana wala ya'rif qadra li'alimina." Naam, Rasulullah menyatakan, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak merahmati anak kecil, dan orang yang tidak menghormati orang yang besar, dan orang yang tidak mengetahui kadar ulama-ulama yang ada di tengah-tengahnya. Naam, dalam posisi kita menjaga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan kita jadikan sebagai mizan, demikian pula kita mengetahui kadar diri kita masing-masing. Naam, sehingga kita tidak menganggap diri kita lebih utama daripada yang lainnya. Naam, dan kita selalu melihat sebab-sebab bahwa ada orang-orang yang dia lebih terdahulu dalam juhudnya, dalam ilmu, dalam ibadahnya, di dalam semangatnya, di dalam segala hal-hal kebaikan. Dia lebih terdahulu daripada diri kita, sekalipun mungkin diri kita lebih pintar, lebih cerdas, lebih gagah atau lebih kaya dan sebagainya, maka itu adalah bukan suatu ukuran dalam hal keafdolan. Naam, kalau kita semua mengetahui akan hal ini, insyaallah taala maka akan terjalin hubungan hablum minan nas yang baik sesama manusia yang umum ataupun yang khusus. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, berkata Syekhana Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr As-Siddiq, hadha fi fadli as-sahabah. Fadlu as-sahabati thabitun bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ijma'il muslimin ghair ahli ad-dhalal min al-khawarij wa ar-rawafid. Sebaik-baik umat ini adalah setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Naam, ini menunjukkan keutamaan sahabat. Keutamaan sahabat telah tetap di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah dan juga ijma' kaum muslimin, sepakatan kaum muslimin bahwa para sahabat lebih utama dari yang selainnya. Kecuali khawarij, rawafid dari kalangan ahlul dhalal, orang-orang yang tersesat dari ahlus sunnah wal jamaah. Maka mereka tergelincir, menyimpang dalam permasalahan ini. Naam, maka Al-Quran asyada bihim wa bayyana manzilatahum wa makanatahum. Adapun Al-Quran telah menjelaskan keutamaan dari para sahabat dan kedudukan mereka di dalam Al-Quranul Karim. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka ridha dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan pada mereka surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini menunjukkan keutamaan sahabat yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul hadid pada ayat ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika azamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Tidaklah sama di antara kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di antara sahabat, tidak sama orang-orang yang anfaqa min qablil fath wa qatal, orang-orang yang berinfak, menyalurkan hartanya, menyumbangkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum fathu Makkah, sebelum dimenangkannya Islam oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Dan kemudian mereka orang-orang yang berjuang, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama. Naam, dengan orang-orang yang anfaqu min ba'du, berinfak di jalan Allah tapi setelah fathu Makkah, setelah dimenangkannya Islam, sama-sama berinfak, tapi infaknya orang-orang yang sebelum fathu Makkah lebih utama. Naam, daripada setelah fathu Makkah. Mengapa? Karena ujian pada masa sebelum fathu Makkah ini jauh lebih berat dibanding setelah fathu Makkah. Islam telah menang. Sebelumnya ini berat perjuangan Islam, sehingga mereka lebih utama. Naam. Ulaika azamu darajatan. Allah katakan mereka ini lebih utama derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah fathu Makkah dan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wa kullam wa'adallahu al-husna, kedua-duanya dijanjikan kebaikan, surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat kenikmatannya. Semua dijanjikan surga, tetapi satu golongan lebih utama daripada yang lainnya. Falladzi anfaqa min qablil fath wa qatal minas sabiqin al-awwalin wa'adahu Allahu al-husna walladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa'adahumullahu al-husna kullan wa'ada Allahu al-husna. Semuanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadun Rasulullah, demikian pula di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fath pada ayat ke-29, menunjukkan keutamaan para sahabat. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tarati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zira'a liyaghidha bihimul kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, ini para sahabat, mereka adalah orang-orang asyidda alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, rahma terhadap sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada, kalian melihat para sahabat mereka ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana, mereka lakukan itu mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Simahum, tanda-tanda mereka para sahabat, fi wujuhihim min atharis sujud, pada wajah-wajah mereka ada tanda sujud. Ada tanda sujud pada wajah mereka. Naam. Pada wajah-wajah mereka ada tanda sujud. Dzalika matsaluhum, yang demikian itu permisalan mereka di dalam Taurat dan permisalan mereka di dalam Injil, seperti zar', tanaman. Tanaman yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang banyak. Naam, fastaghladha fastawa 'ala suqihi. lalu kemudian tumbuh-tumbuhan itu kokoh di atas akarnya. Yang yu'jibu zurra', menakjubkan orang-orang yang memetiknya. Yani yang memanen tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, ini menunjukkan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, dan ayat yang lainnya di dalam suratul hasyr juga demikian, menunjukkan keutamaan sahabat. Sudah berapa ayat yang disebutkan? 3. Taubah ayat 100, Al-Hadid ayat ke-10, dan Al-Fat ayat 29. Yang keempat yaitu dalam suratul hasyr. Naam, ada ayat ke-8 sampai dengan 10 yang menunjukkan keutamaan sahabat. Firman Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladziina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma uutu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kaana bihim khasaasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladziina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iiman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka raufur rahim. Naam, semua sifat-sifat yang terpuji pada diri sahabat Rasulullah. Di antara sifat-sifat sahabat yang Allah sebutkan sebagai pujian keutamaan pada diri mereka, Allah katakan lil fuqara, orang-orang fakirnya muhajirin, sahabat Rasulullah, orang-orang fakirnya al muhajirin, muhajirin mereka fuqara, aglabuhum keumumannya mereka fuqara. Naam, sehingga mereka berhijrah ke Madinah dalam keadaan tidak memiliki apapun, sesuatu apapun, lalu dibantu oleh Ansar yang mereka juga kebanyakan agnia, memiliki kekayaan, sehingga sampai hari ini Al-Ansar, sampai hari ini Ahlul Madinah Al-Ansar masih melekat gelar Ansarnya mereka, yakni jiwa penolongnya sampai hari ini. Naam, Ahlul Al-Madinah menjaga sifat Al-Ansar tersebut. Naam, kalau kita menyaksikan di Madinah adalah sudah orang yang paling dermawan di dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam membantu talabul ilm, kebanyakan penduduk Madinah. Sangat jauh berbeda dengan Ahlu Makkah yang lebih sudah terpengaruh dengan keduniaan. Ini dipersaksikan oleh kaum muslimin, oleh masyarakat ya Arab Saudi, bahwa Ahlul Madinah senantiasa menjaga sifat ansornya sampai hari ini. Dan itu sangat terlihat ketika musim Ramadan. Kita lihat bantuan makanan, buka puasa, sahur, naam, menyebar ya. Orang yang miskin justru mendapatkan bantuan yang sangat besar. Tidak pernah, justru tidak pernah memasak di bulan Ramadan. Bahkan makanan, minuman dibawa pulang ke rumahnya. Naam, lebih karena banyaknya bantuan. Sehingga ini sifat ansornya Ahlul Madinah. Adapun di Mekah, kalau kita i'tikaf misalnya, kita harus membeli makanan sendiri. Berbuka juga begitu. Berbeda di Madinah, buka puasa, subhanallah, kita ditarik kiri kanan oleh muhsinin untuk mengajak berbuka puasa di tempatnya, pada tikar yang mereka gelarkan, sufrah, yang disebut dengan sufrah. Nah, tarik-menarik, ada yang tarik sebelah kiri, sebelah kanan, mana-mana, antum sama kami buka puasa, karena mereka mencari pahalanya. Kalau di Mekah, kita harus membeli sendiri. Nah, ini yang kita persaksikan. Sehingga i'tikaf di Makkah, kita harus mempersiapkan uang. Kalau di Madinah, tidak perlu persiapan uang. Bahkan kita membawa pulang makanan, minuman sebanyak-banyaknya. Nah, kulkas tidak pas. Kita simpan makanan itu. Nah, tidak pernah masak. Ini Ahlul Madinah. Nah, mereka, kita kembali kepada ayat, lil fuqara al muhajirin, orang-orang fakirnya muhajirin, yakni ahlu Makkah, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari negeri-negeri mereka, wa amwalihim, dan juga dikeluarkan, yakni harta-harta mereka ditinggalkan. Mereka hijrah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, karena semata-mata mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, mereka menolong Allah dan rasulnya, menolong agama Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka inilah orang-orang yang jujur. Naam, mengapa dikatakan Allah mereka orang yang jujur? Karena terbukti dalam amalan mereka. Mereka rela untuk meninggalkan rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka untuk hijrah dalam rangka mencari keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini orang-orang yang jujur. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman, dan orang-orang yang menetap di negerinya dan menetap di atas iman, min qablihim, dari sebelum mereka, sebelum muhajirin, yuhibbuna man hajar, yang dimaksud adalah ahlul Madinah al-ansar. Mereka al-ansar ini yuhibbuna man hajar ilaihim, mencintai orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah, karena mereka menetap di negerinya, yakni tidak hijrah, tetap di Madinah. Nah, mereka mencintai orang-orang yang mendatangi mereka, yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu, dan mereka tidak mendapati dalam dada-dada mereka, yakni di dalam hati-hati mereka, kebutuhan dari apa yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, mereka tidak peduli untuk mengeluarkan hartanya, tidak bakhil, tidak sempit dadanya untuk membangkan harta yang diberikan oleh Allah kepada muhajirin. Yani mereka bantu muhajirin tersebut dengan kekayaan yang ada. Nah, ini sifat terpuji pada sahabat, fukaranya muhajir dan juga agniyanya al-ansar. Allah puji kedua-duanya. Nah, bahkan ansar ini yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahkan mereka rela untuk menahan diri mereka, ya, untuk kemudian diberikan kepada saudaranya, kepada muhajirin tadi, sekalipun mereka harus menderita, menahan khasasah, yakni rasa kesulitan, yang penting mereka dahulukan saudaranya. Nah, ini sifat yang luar biasa. Naam, yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, ini sifat yang tentunya membutuhkan kelebihan iman, kekuatan iman, karena ini adalah suatu hal yang berat, yang jarang bisa dilakukan, ya, oleh orang-orang setelah mereka, setelah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela untuk mengorbankan diri mereka, menahan diri mereka, diberikan kepada orang lain. Naam, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang melawan, ya, kebakhilan dirinya, maka merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Karena asal jiwa kita, tabiat kita selalu menyeru kepada sifat al-bukhl. Siapa yang melawannya, yang menjaganya, lalu dia berupaya untuk menyalurkannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang beruntung. Artinya Allah mencela orang-orang yang bakhil. Walladzina ja'u min ba'dihim, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Naam, yakni setelah para sahabat Muhajir dan Ansar. Naam, masuk di dalamnya orang-orang setelah mereka adalah tabi'in, tabi'at tabi'in, dan sampai yaumul qiyamah kaum muslimin. Mereka berkata, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Ini juga menunjukkan bahwa keutamaan untuk kita mengakui keutamaan orang-orang yang terdahulu imannya daripada kita. Naam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa di sini. Orang-orang yang datang setelahnya untuk kita berdoa, Rabbana ghafir lana. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Ya, ini yang terdahulu masuk Islam, terdahulu mengenal masuk iman, yang terdahulu dalam berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ampunilah mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau menjadikan dalam hati-hati kami rasa dengki, ghillan. Rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, engkau adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Penyayang. Naam, wallahu taala alamu bis-shawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Nah. Nah, apa yang dimaksud dengan athar dan bagaimana sikap kita terhadap athar sahabat? Nah, athar dalam ilmu hadis berbeda-beda ulama dalam menafsirkannya. Naam, ada athar yang bermakna umum adalah seluruh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan sahabat atau ucapan sahabat semuanya masuk athar. Naam, ada yang mengkhususkan pengertian athar adalah khusus daripada perbuatan dan ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga yang terkenal dalam di kalangan alul hadis, yaitu athar yang dimaksud khusus perbuatan dan ucapannya sahabat. Nah, kalau ucapannya Rasulullah disebut dengan apa? Hadis marfu'. Nah, ya, kalau untuk sahabat disebut dengan athar. Nah, al-muhim pertanyaannya di sini, athar yang dimaksud adalah atharnya sahabat. Nah, kalau misalkan dalam suatu perkara tidak disebutkan riwayat dari Rasulullah, ya, sebelumnya saya tambahkan bahwa athar adalah juga adalah dalil Al-Quran, Sunnah, kemudian atharnya sahabat. Ini dalil. Dalil yang ketiga adalah atharnya sahabat. Tetapi athar sahabat ini perlu dikompromikan dengan asar-asar yang lainnya kalau ada pertentangan. Ya, kalau ada pertentangan satu asar dengan asar yang lainnya maka perlu dikompromikan. Tapi kalau tidak ada maka dia adalah dalil. Dia adalah dalil setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kalau misalkan dalam satu perkara tidak disebutkan riwayat dari Rasulullah melakukan tapi dalam asar sahabat melakukannya. Ya, maka itu dalil. Kalau tidak ada yang menentangnya, seperti mengangkat tangan ketika bertakbir tambahan sholat Id. Nah, ini tidak mutlak mencontohkan di sini mengangkat tangan, karena mengangkat tangan ketika bertakbir dalam sholat Id terjadi perbedaan riwayat. Nah, perselisihan di kalangan ulama. Nah, sehingga sebagian ulama menyatakan bahwa athar yang menyebutkan tentang mengangkat tangan ini adalah athar yang syadz, ganjil, menyelisihi athar yang tidak mengangkat tangan. Maksudnya mengangkat tangan tambahan selain dari takbiratul ihram. Nah, sehingga terjadi perselisihan. Ya. Dua pendapat yang menyatakan sunnahnya mengangkat tangan sebagai ziyadatul thiqah, sebagai tambahan orang yang terpercaya. Ya. Sehingga riwayat tidak mengangkat tangan sahih dan riwayat mengangkat tangan juga sahih. Sehingga kedua-duanya sahih, berarti mengangkat tangan adalah sebagai tambahan yang sahih. tambahan yang terpercaya, maka mengangkat tangan sunnah. Adapun pendapat kedua, yaitu bahwasanya menilik dari rawi yang ada pada dua riwayat yang berbeda ini, ternyata riwayat tidak mengangkat tangan itu lebih terpercaya daripada riwayat rawi yang mengangkat tangan, sehingga riwayat yang lebih terpercaya inilah yang sahih, dan riwayat yang tidak lebih terpercaya adalah ganjil atau yang disebut dengan syadz, sehingga sebagian ulama menguatkan pendapat ini bahwa tidak mengangkat tangan, riwayat yang mengangkat tangan adalah ganjil. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dalam hal ini kita lihat penjelasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, beliau menguatkan yang tidak mengangkat tangan berdasarkan riwayat bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, Ibnu Umar mengangkat tangan. Riwayat Ibnu Umar mengangkat tangan. Riwayat sahabat yang lain, Ibnu Abbas dan selainnya tidak mengangkat tangan. Nah, dan Syekh Al-Albani menghukumi riwayat Ibnu Umar adalah riwayat yang syadz dari rawi-rawi sebelum beliau, maksudnya bukan sahabat. Sahabat semuanya adil, tapi di sini menilik dari rawi-rawi sebelumnya, sebelum sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in. Ketika dibandingkan dengan rawi-rawi dari sahabat Ibnu Abbas dan selainnya, ini lebih kuat, lebih terpercaya daripada rawi-rawian dari sahabat Ibnu Umar. Nah, kalau posisinya seperti ini, diambil yang lebih kuat. Yang tidak lebih kuat dikatakan ganjil. Nah, maksudnya tidak lebih kuat dhaif, ya. Dhaif dikatakan ganjil. Dhaif menyelisihi yang thiqah. Namanya apa? Mungkar. Nah, sudah benar ya, sudah benar. Yang thiqah menyelisihi yang lebih thiqah, namanya ganjil. Jadi sama-sama thiqah tapi yang satunya lebih terpercaya. Namanya ganjil. Kalau dhaif menyelisihi yang thiqah namanya mungkar. Namanya mungkar. Maka pembahasan mengangkat tangan ini dalam bab syadz, pembahasan tentang ganjil. Syekh Al-Albani menghukumi ganjilnya riwayat yang mengangkat tangan. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah al-amru wasi'. Membolehkan kedua-duanya. Yang mengangkat tangan faddal, yang tidak mengangkat tangan labas. Nah, wallahu taala alam bissawab. Faddal. Misalnya Ustaz, ada beberapa orang Ustaz yang sempat bertemu sama Rasulullah, kemudian dia murtad. Nah, keluar dari Islam, kemudian dia kembali lagi masuk Islam, apakah bisa disebut sahabat? Murtad. Pertama dia bertemu dengan Rasulullah, masuk Islam, Muslim. Ya, Muslim. Kemudian Rasulullah meninggal. Meninggal. Dia murtad. Kembali masuk Islam lagi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada keterangan Imam Ibnu Hajar dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Saya lupa. Nah, dalam ilmu mustalah hadis ada pembahasan ini. Nah, tentang orang yang murtad setelah sepeninggalnya Rasulullah kemudian dia masuk Islam kembali. Apakah dia masih dianggap sahabah atau gugur nilai sahabahnya? Wallahu a'lam. Ada keterangan rincian dari Al-Imam Ibnu Hajar dalam masalah ini. Nah, perkaranya masalah murtad ini dahsyat. Perkaranya berat. Beda murtad dengan kufur, kufur yang asalnya kufur. Kalau murtad lebih berat, siksaannya pun lebih berat daripada asalnya memang kufur. Nah, sehingga sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan tentang hilangnya, gugurnya nilai suhbahnya dengan murtad itu tadi. Karena sebab kemurtadan tadi hilang nilai suhbahnya. Sebagian, wallahu alam, perlu kita lihat kembali keterangan Imam Ibnu Hajar. Nah, baik, kita cukupkan insyaallah taala, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru adalah dari saya dan dari syaitan. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.